من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ندخل اليوم إلى كتاب المعاملات. المعاملات artinya hubungan manusia dengan manusia lain dalam jual beli, dalam akad nikah, utang piutang dan lain-lainnya. Naqra at-taqdim, kita baca muqaddimahnya. Al-Islam dinun wa daulah. Islam itu terkandung di dalamnya dinun wa daulah, agama dan tata negara. Tata negara artinya yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Fakama bayyana alaqatal 'abdi bi rabbih wa ittisalihi bihi wa adabihi ma'ah bayyana anwa' at-tasarrufat min al-bay' wat-ta'jirat wat-ta'jir wal-musharakat wal-'uqud al-khayriyah min al-awqaf wal-wasaya wal-hadaya wa ghairi dhalik. Di samping agama ini mengatur urusan hubungan para hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, juga agama ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Artinya bukan hanya terdiri dari hablun minallah, tetapi juga pembahasan hablun minannas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal adalah ke atas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibahas taharah, dibahas salat, dibahas zakat, dibahas puasa, dibahas haji. Itu semua hubungannya vertikal. Hubungan para hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ibadah. Tetapi agama ini bukan hanya mengatur masalah hablun minallah, tetapi juga membahas hablun minannas, hubungan vertikal, hubungan mendatar antara manusia dengan manusia. Maka dikatakan kama bayyana 'alaqatal 'abdi bi rabbih bayyana aidan anwa' at-tasarrufat, dibahas pula berbagai macam bentuk tasarruf. Tasarruf adalah perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan antar manusia, minal bay', di antaranya jual beli, wat ta'jir, sewa menyewa, wal musyarakat, kerjasama, syirkah, wal 'uqudul khairiyah, dan akad-akad yang baik seperti dalam bentuk wakaf, ikrar wakaf, wal wasaya, wasiat-wasiat antara seseorang untuk orang lainnya, wal hadaya, demikian pula hubungan manusia antar manusia seperti memberi hadiah, memberi hibah, memberi pinjaman. Ini semua diatur di dalam syariat. Berarti syariat ini terdiri dari hubungan vertikal antara hamba dengan Allah dan juga membahas hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Kama bayyana ahkaman nikah wal 'alaqat az-zawjiyah min asyuruti wal isyrati wan nafaqati wal furqati zawjiyah wa adabuha wa akamuha wal adad aw al idad wa mutaalliqatiha. Sebagaimana juga agama ini menjelaskan hukum-hukum pernikahan. Apa syarat-syaratnya? Bolehkah demikian? Wal alaqat zawjiyah, juga hubungan keluarga, hubungan rumah tangga. Minasyurut, seperti syarat-syaratnya. Wal isyrah, bagaimana pergaulannya. Wan nafaqat, bagaimana nafkahnya. Wal furqah az-zawjiyah, atau pemisahan antara suami istri. Kenapa enggak bilang cerai? Karena pemisahan bukan hanya cerai. Al-furqah az-zawjiyah bukan hanya cerai. Ada cerai, ada khulu', ada faskhun nikah. Ada perceraian, ada khulu', dan ada dipisahkan oleh pemerintah atau oleh negara, oleh hakim di pengadilan. Ila ghairi dhalik. Kama bayyana adabaha wa ahkamaha. Demikian pula dijelaskan adab-adabnya, hukum-hukumnya. Wal idad wa mutaalliqatiha. Idad jam'u iddah. Masa-masa iddah. Wa mutaalliqatiha, dan juga kaitan-kaitannya. Thumma ma tahfaz bihin nafs min uqubatil jinayat. Demikian pula menjelaskan ma tuhfad bihin nafs, menjelaskan perkara-perkara yang terjaga dengannya jiwa. Apa kira-kira perkara-perkara, aturan-aturan yang dengan aturan itu jiwa manusia terjaga, enggak akan dilukai, enggak akan dibunuh, enggak akan disakiti dengan aturan tersebut. Aturan apa kira-kira? Sekian banyak. Di antaranya babul jinayat, tentang masalah kejahatan-kejahatan. Wa uqubatul jinayat, dan balasan-balasan jinayat. Seperti qisas. Seorang yang membunuh, dibunuh. Seorang yang membutakan mata orang lain dengan sengaja, maka dibutakan matanya. Al-ainu bil-ain. Wal-anfu bil-anf. Wal-juruhu qisas. Dan juruh, luka-luka, ada qisasnya. Summa tatbiq hadhihi al-ahkam, itu baru qisas tadi ya. Wadiyat, kalau tidak dikisas ada diyat, membayar tebusan-tebusan. Wal-hudud, hukum-hukum had. Apa bedanya hukum-hukum had dengan yang tadi? Kalau qisas, diyat, ini hak orang yang terzalimi. Hak orang yang terzalimi. Kalau dia memaafkan, tidak dilaksanakan qisas. Ini keluarganya, keluarga yang terbunuh, maafkan, sudah, saya maafkan. Maka dimaafkan. Kalau minta diat, maka paling tingginya 200 ekor unta, atau yang senilai dengan itu, atau, maaf, 100 ekor unta ya, bukan 200. 100 ekor unta, atau yang senilai dengan itu, atau sesuai dengan kesepakatan keluarga yang terbunuh. Sehingga bisa ditawar, saya tidak mampu, bagaimana kalau 50 saja, ya sudah enggak apa-apa. Mengapa? Karena hak mereka. Tetapi hudud adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orangnya yang dicuri barangnya meridhakan dan mengikhlaskan, tetap pencuri ini dipotong tangannya oleh penguasa. Karena itu hukum had. Tsumma tatbiqu hadhihi al-ahkam, kemudian penerapan-penerapannya. Wa tanfidhuha min abwabil qada'i wal ahkam. Penerapan-penerapannya tidak begitu saja. Untuk menerapkan hukum-hukum qisas atau diyat atau hukum-hukum had, perlu ada kepastian, perlu ada tabayyun, perlu ada tasabbut, perlu ada saksi, perlu ada bukti. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh harus membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka yang dituduh bisa bersumpah. Kalau sudah membawa bukti, selesai. Maka dia akan dihukum. Di mana didatangkan saksi, di mana didatangkan bukti, di majlisil qadha. Majlisil qadha yang kalian sering sebut dengan pengadilan. Baik. Maka ada babnya tersendiri. Bab al-qadha. Hablum minallah atau hablum minannas. Yang langsung berkait adalah hubungan dengan manusia. Si fulan bertikai dengan si Alan. Yang ini berribut dengan yang itu. Yang ini katanya melukai yang itu. Mereka semua datang dan kemudian al-hakim memutuskan. Semua itu masuk dalam bab al-mu'amalat. Faqad nazama al-'alaqat bainan nasi fi aswaqihim wa mazari'ihim wa asfarihim wa buyutihim wa syawari'ihim. Dan agama ini juga mengatur. Nazama maknanya mengatur. Al-'alaqat bainan nas juga mengatur hubungan antara manusia di pasar-pasar. Wa mazari'ihim, dan di ladang-ladang mereka. Apa kaitannya atau apa yang biasa terjadi di ladang? Yang sering terjadi di ladang adalah masalah pengairan. Paham? Ikhwani fillah a'azakumullah. Tempatnya si fulan lebih tinggi dari si Alan. Maka wajar kalau air tadi dialirkan ke kebunnya si fulan dulu, baru kemudian dialirkan ke tetangganya yang lebih rendah. Sahih? Nah, kalau dialirkan ke yang lebih rendah langsung, yang di atas tidak dapat. Apakah diatur dalam Islam? Diatur, masya Allah. Ada aturannya, ada sunnah-sunnahnya, ada hadis-hadisnya. Maka hubungan manusia di pasar, hubungan manusia di ladang-ladangnya, di sawah-sawahnya, wa asfarihim, dan hubungan mereka dalam safar-safarnya, wa buyutihim, atau di rumah-rumah mereka, wa syawarihim, atau di jalan. Sebaiknya berjalan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Bagaimana orang yang duduk-duduk di pinggir jalan boleh atau tidak boleh? Falam yada' syai'an yahtajuna ilaihi fi syu'unihim illa wa bayyanahu bi'adal nizam. Maka tidak ditinggalkan syai'an sedikit pun yang diperlukan, yang dihajatkan oleh manusia dalam urusan mereka, semuanya dijelaskan. Tidak tersisa, tidak ditinggalkan sedikit pun urusan manusia, kecuali semuanya sudah dijelaskan bi'adala nizam, dengan seadil-adil aturan. Ini Islam. Wa ahsani tartib, dengan sebagus-bagus susunan. Fannasu yahtaju ba'duhum ila ba'd fi hadhihi al-hayat ad-dunya. Maka manusia mereka saling membutuhkan. Manusia saling berhajat satu sama lain. Manusia saling memerlukan satu sama lain. Inilah yang disebut makhluk sosial. Manusia disebut apa? Makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, harus berhubungan dengan orang lain. Harus berhubungan dengan orang lain. Yahtaj ba'duhum ila ba'd. Sebagian membutuhkan yang lain. Orang kaya membutuhkan orang miskin. Orang miskin membutuhkan orang kaya. Kok bisa? Orang kaya kan enggak butuh pada orang miskin. Kata siapa? Kalau semuanya kaya enggak ada orang miskin, siapa yang mau jadi pekerja? Siapa yang mau ngelap rumahnya? Siapa yang mau membersihkan ladangnya? Barakallahu fikum. Saling memerlukan, saling berhajat. Kama anna sahibahum muhtajun ilaih. Maka mereka saling berhajat satu sama lain fi hadhil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Li'annal insan madaniyun bi tab'ihi. Karena manusia itu madaniyun. Insan madani yang diterjemahkan bebas, bukan diterjemahkan letterlek, diterjemahkan bebas makhluk sosial. Kalau terjemahkan secara letterlek kamu akan bingung. Madani dari kata Madinah. Madinah itu kota. Jadi apa? Kotawi. Barakallahu fikum. Artinya mereka itu memerlukan orang lain, berhajat pada orang lain. Sebagaimana layaknya hidup manusia di Madinah. Adapun di kampung kadang-kadang mereka sendiri. Tetapi apakah mereka bisa? Tidak bisa. Arabi mesti suatu saat akan datang ke kota untuk membeli makanan. Atau kalau gak punya uang karena memang mereka gak mengerti uang, barter. Dia akan bawa kambing-kambingnya dari kampung ke kota, kemudian meminta tuker dengan beras kamu, tuker dengan baju kamu, tuker dengan sesuatu yang mereka perlukan. Harus, mau tidak mau. Tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah diistilahkan dengan madani. Karena biasanya di Madinah semua jenisnya ada. Yang jual ininya ada, yang jual bajunya ada, yang jual makanannya ada, yang jual ininya ada, semuanya ada. Wal insan madaniyun bitaba'. Adapun taba' maknanya adalah semestinya atau sudah dari sononya begitu. Sudah diciptakan oleh Allah seperti itu. Itu bitaba'. Dari kata tabiat. Tabiat manusia itu madani. Tabiat manusia itu adalah madani. Kembali kepada kitab. Yahtaju ila sahibihi. Selalu berhajat pada orang lain. Kama anna sahibahu, sebagaimana orang lain juga berhajat kepadanya. Wala budda min qanun adil. Maka tentunya mau tidak mau harus ada aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Qanun yang adil, aturan yang seadil-adilnya. Yasunnu lahum turuqal muamalat, yang akan menggariskan aturan-aturan atau tata cara hubungan muamalah manusia dengan manusia lain. Wa illa hallatil fawda. Kalau enggak ada aturan ini, hallat fawda, akan terjadi kekacauan. Fawda, kekacauan. Wa tafaqqama syarr, dan akan bertumpuk-tumpuk kejelekan-kejelekan. Wa asbahat wasailil hayah wasail lil halaki wad damar. Akhirnya kalau enggak ada aturan, wasail lil hayah, jalan-jalan kehidupan berubah menjadi jalan-jalan kebinasaan. Kalau dia perlu berhajat pada apa yang dimiliki orang lain, rebut saja dengan seenaknya. Kalau dia enggak cocok dengan yang ini, usir saja dengan seenaknya. Apa jadinya? Kekacauan. Saling merampas, saling merampok, saling membunuh, saling menyerang. Tauba. Kalau engkau memerlukan barang yang dia punya, ada beberapa cara. Minta dengan sukarela kalau dia mau memberi kamu. Kalau tidak, tawarkan. Bagaimana kalau tukar? Saya punya ini. Kalau enggak, yang berikutnya, saya punya emas atau saya punya uang, bagaimana kalau saya beli? Barakallahu fiikum. Sampai yang keempat, sudah gini saja, saya pakai sebentar saja, nanti saya kembalikan. Apa namanya itu? Menyewanya. Saya kasih imbalan. Saya kasih beras 2 kilo atau gandum 1 karung. Maka terjadilah, apakah tukar menukar atau jual beli atau sewa menyewa atau hibah pemberian dan lain-lain. Barakallahu fiikum. Wala budda min qanun adl. Tentunya harus ada aturan yang adil supaya tidak terjadi kekacauan. Wa bi dhanni hadzal qawanin min al hakim al alim bayanun lima fil islam min raghbah fil amal wal mahabbah lil kasb bi anwa'i tasarrufatil mubahah hifdhan lin nafsi wa i'maran lil kauni. Maka dengan disunnahkannya atau digariskannya aturan-aturan ini dari Allah yang maha memiliki hikmah, yang maha memiliki ilmu, al-hakimil alim, dari sana kita tahu ada penjelasan bahwa Islam ini mengajarkan raghbah fil amal. Islam ini menganjurkan kita untuk bekerja, yaksib, mencari ma'isha. Wa mahabba lil kasb, agama ini menganjurkan, mendukung, menyukai orang yang berupaya, berusaha mencari ma'isha, mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Iya Pak, iya. Enggak ada jawaban tidak. Karena Allah sudah menyatakan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebarlah di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah. Wabtagu min fadlillah. Fadilah Allah di lautan sekian banyak ikan, sekian banyak jenis yang bisa diambil dari sana. Bahkan perhiasan juga ada. Cari. Begitu dapat, saya perlunya bukan cuma ini. Ikan banyak melimpah, masya Allah, alhamdulillah. Tapi saya perlu yang lain. Jual ikannya di pasar. Maka dia jual. Dia dapat keuntungan. Dia belikan apa yang dia perlukan dari sisi-sisi lain. Apakah dia perlu pakaian, atau dia perlu makanan, beras, gandum, dan sebagainya. Alhamdulillah. Demikian pula mereka yang adanya di gunung, tidak bisa melaut, bukan nelayan, maka dia bercocok tanam. Subur masya Allah, melimpah hasilnya. Tapi yang dia perlukan bukan cuma itu. Dia juga kadang-kadang perlu ikan. Maka dia bawa ke pasar, dia jual. Atau dia barter dengan yang lain. Barakallahu fiikum. Dari sini agama ini menganjurkan agar kita jangan menjadi pengangguran. Baik. Dan sebaik-baik rezeki adalah min kasbiyadihi. Sebaik-baik rezeki adalah dari hasil tangannya sendiri, keringatnya sendiri. Ikhwan bin na'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwan talabah, ini mukaddimah pada bab-bab berikutnya nanti yang akan kita bahas. Yaitu masalah jual beli, masalah sewa menyewa, masalah hutang piutang, masalah-masalah sampai masalah nikah, masalah qadha, masalah qanun ila akhirnya. Tetapi tentunya usaha yang didukung dan dianjurkan adalah yang mubah, yang diizinkan. Maka dikatakan di sini bi anwa'it tasarrufatil mubahah. Silakan bekerja mencari ma'isyah bi anwa'it tasarrufatil mubahah, dengan berbagai macam amalan-amalan yang mubah, yang dibolehkan. Hifdhan lin-nafsi wa i'maran lil-kauni, untuk menjaga jiwa-jiwa manusia dan untuk memakmurkan alam semesta ini. Kenapa kok dikatakan hifdhan lin-nafsi? Karena manusia perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, sandang, pangan, papan. Sandang yang dipakai, pangan yang dimakan, papan rumahnya. Semuanya memerlukan hal itu. Kalau tidak akan binasa. Kelaparan binasa, kehausan binasa. Atau dia dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian terkena penyakit, binasa. Atau dia tidak memiliki rumah, kehujanan, kepanasan juga binasa. Maka berupayalah untuk bisa menghidupi diri sendiri dengan yang halal. Fahuwa dinul harakah wan nasyat wal amal. Maka ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk bergerak, berbuat, bekerja, beramal. Wan nasyat, semangat. Yahuttu alaihi wa ya'mur bihi, menganjurkan dan memerintahkan. Yahuttu menganjurkan, ya'mur memerintahkan. Wa yaj'aluhu naw'an minal jihad fi sabilillah, bahkan dijadikannya sebagai naw' minal jihad, dijadikan salah satu dari jenis jihad. Wa qisman minal ibadat, dan termasuk bagian dari ibadah. Termasuk jihad karena diriwayatkan bahwa seorang yang berjuang menghidupi keluarganya, istri dan anak-anaknya, itu dikatakan sebagai jihad. Tentunya naw' minal jihad. Sedangkan qisman minal ibadat, karena kalau diniatkan karena Allah, untuk Allah, ada nilai ibadah. Yukrahul kasal, tidak disukai kemalasan. Wal khumul, enggak disukai pengangguran. Wal ittikal alal ghair, dan tidak disukai hanya bergantung pada orang lain. Tidak disukai. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Fa idza qadait, fa idza qudiyatish shalat, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kata Allah, idza qudiyatish shalah, kalau sudah ditunaikan salat, hak Allah selesai, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, at-tajiru saduq yuhsyar yawm al-qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama para siddiqin, bersama para syuhada. Dan nas-nas dalam masalah ini sangat banyak sekali, walhamdulillah. Naktafi bihadha qadar, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim.